السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda semua dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan taufik, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. Pertemuan kita yang ke-75 masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Pasal yang akan kita baca hari ini adalah terkait dengan masalah al-mahar. Tentunya dalam pernikahan ada yang namanya mahar. Ya, mahar itu berbeda-beda. Kalau di negeri kita di Indonesia, ada yang maharnya tinggi, ada yang sedang, ya bahkan ada yang biasa saja. Ya, jadi tergantung daerahnya. Walaupun memang sebaik-baik mahar itu yang tidak memberatkan kepada calon mempelai laki-laki. Di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu taala, beliau berkata, faslun yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah, disunnahkan menyebut mahar, ya, menyebutkan mahar fin nikah, di dalam pernikahan. Jadi ketika akad nikah, bagusnya, baiknya mahar itu disebut oleh mempelai pria, ya, ketika dia menikahi seorang laki-laki. Di sini dikatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, suratul nisa ayat yang keempat, Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita itu mahar mereka, nihlah, sebagai satu pemberian yang wajib. Ya, surat An-Nisa ayat yang keempat. Begitupun berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal Ibn Sa'ad, ya, disebutkan bahwasanya ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai wanita ini, kemudian ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan wanita itu, maka Rasulullah memerintahkannya mencari mahar. Ya, kamu punya sesuatu yang kamu berikan kepadanya, baik berupa pakaian, tidak ada ya Rasulullah, cari-cari, kata Nabi, walaupun hanya khataman min hadid, walaupun hanya berupa cincin dari emas. Dan ternyata dia tidak mendapatkannya, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan sahabat ini dengan wanita tersebut dengan hafalan beberapa ayat yang dia miliki. Ini diantara dalil terkait dengan permasalahan mahar. Lalu dikatakan oleh beliau, fa in lam yusamma shahha al-aqd. Tapi seandainya tidak disebutkan maharnya, akadnya pun dianggap sah, ya. Disebutkan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah 236, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم, tidak ada dosa atas kalian, kata Allah. إن طلقتم النساء, kalau kalian mentalak wanita, ma lam tamassuhunna, ya, yaitu orang ketika kalian belum mencampuri mereka, ya, selama kalian belum mencampuri mereka, atau kalian belum menentukan mahar mereka, ya, menentukan mahar mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan bahwa annan nikah, bahwa sesungguhnya pernikahan, yan aqidu walau lam yusammi lil mar'ati mahra muayyan, walaupun belum disebutkan mahar tertentu, tapi akad nikahnya dianggap sudah sah. Lalu dikatakan di sini, walaupun penting untuk kita ketahui bersama ma'asirul muslimin, bahwasanya yustahabbu tasmiyatul mahari indal aqd, disunnahkan menyebut mahar ketika akad. Itu disunnahkan, dianjurkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukhli zawajan lahu aw li ghairihi min sadaq. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi atau oleh para sahabat dahulu, ya, kita tidak dapatkan bahwa mereka misalnya tidak menyebutkan mahar, ya, tetapi mereka selalu menyebutkan mahar. Lalu kenapa diperbolehkan tidak menyebutkan berdasarkan ayat, ya, surah Al-Baqarah 236. Lalu dikatakan di sini, wa wajabal mahru bi thalathati asya, dan mahar ini menjadi wajib dengan tiga hal. Jadi tiga hal ini menjadikan mahar menjadi wajib. Yang pertama adalah an yafridahu az-zawju ala nafsihi. Suami mewajibkannya sendiri atas dirinya. Artinya dia mengatakan, saya akan memberikan emas senilai sekian, atau uang sejumlah sekian, atau tanah kebun seluas sekian. Maka kalau sudah diucap, ya, suami mewajibkan mahar tersebut atas dirinya. Ya, ini kondisi yang pertama di mana mahar sudah wajib atau harus dibayarkan. Yang kedua, ya, adalah an yafridahu al-hakim. Pengadilan yang mewajibkannya. Ya, kondisi yang kedua adalah pengadilan yang mewajibkannya. Kapan hal ini terjadi? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, idham tana'a az-zawju min tasmiyati mahri liz-zawjah. Yaitu ketika sang suami enggan menyebutkan mahar untuk istrinya. Awikhtalafa fi qadrihi. Atau suami dan istri beda pendapat tentang kadar yang mereka sepakati, ya. Hilaf, beda pendapat, ya. Lalu dikatakan di sini, faradalahal hakim mahral mithl halan. Maka dalam dua kondisi ini, kondisi yang pertama adalah suami tidak mau menyebutkan mahar, atau terjadi beda pendapat antara suami dengan istri, maka hakim memutuskan kewajiban mahar tersebut sejumlah mahar al-mithl. Apa itu mahrul mithl? Mahal yang umum. Kalau dia tinggal di Jakarta, umumnya berapa sih mahar? Itulah yang diberikan kepada istrinya. Kalau dia tinggal di Aceh, berapa sih umumnya mahar? Itulah yang diberikan kepadanya. Kalau dia tinggal misalnya di Makassar, ya, berapa sih mahar umumnya di Makassar? Itulah yang nanti akan diputuskan oleh hakim. Lalu yang ketiga, ma'asiral muslimin, yang menjadikan mahar wajib adalah aw yadkhula biha, seorang laki-laki mencampuri istrinya. Jadi kalau seorang laki-laki sudah mencampuri istrinya, maka sudah wajib atasnya membayar mahar. Hal ini berdasarkan ya disebutkan di sini walam yusammi laha mahran indal aqd, ya, yaitu dalam kondisi dia belum menyebutkannya ketika akad, maka ketika sudah dicampuri maka dia menjadi wajib. Fayajibu mahrul mithl, dalam kondisi ini wajib dia membayar mahrul mithl. Apa itu mahrul mithl? Mahar yang saya katakan tadi seperti umumnya para wanita yang lain. Ya, berapa sih umumnya wanita dengan tingkatan sosial seperti itu? Maharnya berapa? Maka kalau tiga hal ini sudah ada, maka menjadi wajib. Salah satunya ada, maka wajib. Antara suami yang mewajibkannya atas dirinya, dia sudah menyebutkan jumlahnya, atau pengadilan yang memutuskan jumlah yang harus dibayarkan, atau yang ketiga adalah sang suami mencampuri istrinya, maka telah wajib atasnya membayar mahar. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya tentunya sudah kita bahas ya hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan berkata Imam At-Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih. Abdullah Ibnu Mas'ud ditanya an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dia belum menyebutkan berapa mahar yang akan diberikan. Walam yadkhul biha hatta mat. Belum sempat laki-laki ini mencampuri istrinya, dia meninggal. Jadi ada dua masalah. Mahar belum disebutkan dan sang istri belum dicampur oleh suaminya. Qadarullah laki-laki itu meninggal. Ya, qadarullah laki-lakinya meninggal. Faqala Ibnu Mas'ud, maka sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud berkata, bagi wanita ini mithlu sadaqi nisa'iha. Baginya ini kan mahar belum ditentukan dan belum dicampur. Apakah wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya punya hak? Ibnu Mas'ud memutuskan bahwa wanita ini berhak mahar mithl, mahar yang umum. Ya, wanita seperti beliau ini berapa kira-kira maharnya? Umumnya berapa? Kalau sudah ketahuan, diberikanlah sejumlah mahar tersebut. Ya. La waqsa wala syatata. Tidak boleh kita menguranginya dan tidak boleh kita menzaliminya, kata Ibnu Mas'ud. Lalu dikatakan, ketika melihat peristiwa ini, ada seorang sahabat yang bernama Ma'qil ibn Sinan al-Asja'i radiyallahu ta'ala an berkata, ya, bahwasanya pernah satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan keputusan yang engkau berikan wahai Ibnu Mas'ud kepada seorang wanita Barwa binti Wasyiq. Ya, mendengar hal itu Ibnu Mas'ud senang. Artinya ijtihadnya telah sesuai dengan hukum yang pernah diputuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Walaysa liaqalli as-sadaqi wala liaktharihi haddun." Tidak ada batas berapa minimal mahar yang harus dibayarkan dan juga tidak ada batas maksimal berapa mahar yang harus dibayarkan. Ya, jadi tidak ada ketentuan minimal sekian atau maksimal sekian, itu tidak dibatasi oleh syariat. Jadi syariat tidak memberikan pembatasan tentang berapa minimal dan tentang berapa maksimal. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah katakan antabtagu bi amwalikum. Engkau berusaha dengan harta kalian. Ya. Artinya yang mampu kita berikan, yang sesuai dengan kemampuan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Sahal Ibni Sa'ad yang tadi sudah kita baca, Rasulullah berkata kepada laki-laki yang minta dinikahkan oleh Nabi, ya, minta dinikahkan dengan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Hal indaka min syai?" Apakah engkau punya sesuatu yang engkau bisa gunakan sebagai mahar? Wa qala lahu, maka Nabi pun berkata, cari dulu ya mahar yang engkau berikan kepada calon istrimu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam surat An-Nisa, saudaraku sekalian, ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kalian wahai laki-laki memberikan kepada mereka perempuan qintara, yaitu al-mahar al-katsir, mahar yang banyak. Artinya tidak ada batasnya. Tidak masalah kalau memang mampu ya diberikan mahar yang banyak. Dikatakan di sini ayat ini dalla ala annahu la hadda lil mahri fil kathrah. Ayat ini sangat jelas menunjukkan tidak ada batas maksimal kaitannya dengan mahar. Karena Allah berfirman qintara, ya, dan qintara diartikan oleh para ulama adalah al-mal al-kathir. Al-mal al-kathir, yaitu pemberian berupa harta yang banyak. Kama la hadda lahu fil qillah. Kama la hadda lahu fil qillah. Sebagaimana tidak ada batas minimalnya, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, begitu pun Ibnu Majah dari Amir Ibni Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an, anna imra'atan min bani Fazarah, ada seorang wanita dari bani Fazarah, tazawwajat 'ala an-na'laini, menikah ya dengan mahar sepasang sendal jepit. La haula wala quwata illa billah, ya, menikah dengan mahar sepasang sendal jepit. Ini terjadi di masa Nabi, ya. Lalu apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain. Masya Allah, apakah engkau ridha, ya, engkau menikah, ya, nikah itu kan dirimu, badanmu dan hartamu dengan hanya sepasang sendal? Itu pertanyaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini berkata, "Na'am. Iya, Rasulullah. Saya rela bahwa sendal jepit itu jadi mahar." Fajazah, maka Nabi pun membolehkannya. Tentunya ini menunjukkan bahwa tidak ada batas minimal. Sendal jepit harganya berapa di zaman kita? Paling 20.000, 25.000 misalnya. Ya, sendal jepit yang biasa dipakai ke masjid. Itu pernah dijadikan sebagai mahar. Maka Nabi pun merasa heran, kok kamu mau sih? Kamu kan ibaratnya memberikan dirimu, hartamu kepada laki-laki itu. Kamu mau dengan mahar sendal jepit? Maka wanita ini berkata, "Naam, enggak ada masalah ya Rasulullah." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengizinkan wanita tersebut untuk menikah. Lalu dikatakan di sini, wa yustahabbu an la yaqil an ashrati darahim, walaupun disunnahkan agar mahar itu tidak kurang dari 10 dirham. Ya, 10 dirham, tidak kurang dari 10 dirham. khurujan min khilafin man aujabahu. Dan ini sebagai bentuk kita keluar dari perdebatan para ulama, karena sebagian mengatakan wajib 10 dirham. Tapi pendapat yang paling kuat tidak wajib ya 10 dirham. Walaupun kalau sekarang tentunya tidak dipakai lagi dirham ya. Dirham itu apa namanya, uang logam yang terbuat dari perak, itu dirham. Kalau terbuat dari emas biasa disebut dengan dinar. Ada dinar, ada dirham. Wahumul Hanafiyah. Jadi di mazhab Imam Abu Hanifah wajib paling minimal itu berapa? 10 dirham. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i itu bukan wajib, tapi sunnah. Wala yazidu an khamsumi'ati dirhamin. Dan hendaknya tidak lebih dari 500 dirham. Ya, tidak lebih. Minimalnya 10 dirham sunnahnya, dan maksimalnya hendaknya tidak lebih dari 500 dirham. Li'annahu al-waridu fi muhuri banatihi wa zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diriwayatkan terkait dengan mahar putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maharnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Begitu pun diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau berkata, la taglu saduqan nisa, jangan kalian meninggikan mahar wanita. Ya, la taglu saduqan nisa, janganlah kalian meninggikan nilai mahar wanita, kata Umar. Fa innaha law kanat, ya, seandainya tingginya mahar adalah kemuliaan di dunia dan ketakwaan di akhirat, tentunya orang yang pertama kali akan melakukannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seandainya mahar yang tinggi itu adalah perkara yang menjadikan seseorang mulia di dunia dan dianggap sebagai ketakwaan di akhirat kelak, maka yang pertama kali akan melakukannya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi, dan tidak pernah Nabi memberikan mahar, begitupun tidaklah putri-putri beliau diberikan mahar, kata Umar, akthar min sintai asyrah uqiyah, lebih dari 12 uqiyah. Ya, tadi 12 uqiyah itu kalau dibuat dirham sekitar 500 dirham. Artinya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu besar dalam memberikan mahar ya, tetapi tentunya tidak juga terlalu menyepelekan masalah mahar. Khairul umur awsatuha, tentunya sebaik-baik urusan itu yang pertengahan, tidak terlalu tinggi sampai memberatkan calon mempelai laki-laki, dan tidak juga menyepelekan sampai misalnya mengurangi hak calon mempelai perempuan, karena nanti kan mahar itu diberikan kepada mempelai perempuan. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja berkata, wa yajuzu, dan diperbolehkan, an yatazawwajaha, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ala manfaatin ma'lumah, dengan mahar berupa manfaat yang ma'lumah, ya, manfaat yang jelas. Jadi boleh, bukan berupa barang maharnya, tapi berupa manfaat yang jelas. Hal ini ya berdasarkan yang sebelumnya, hadis Bukhari Muslim, hadis Sahal Ibn Sa'ad yang tadi kita baca. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata'limiha syai'an minal Qur'an. Contohnya mengajarkan istrinya hafal Al-Qur'an atau beberapa surat Al-Qur'an. Kama sabaqa fi haditsil lati wahabat nafsaha. Sebagaimana sudah kita baca di hadis Sahal ya, kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi menolak, maka Nabi menikahkan wanita ini dengan salah seorang sahabat. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, lalu dikatakan di sini, wayaskutu bittalaqi qabla dukhuli biha. Dan apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum dia mencampurinya, maka jatuhlah sebagian dari mahar. Artinya yang tadinya kewajiban dia misalnya 100 atau 10 juta atau 20 juta, karena seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum dia mencampurinya, maka kewajiban itu berkurang sebagian. Ya, yaitu nisful mahar, setengahnya menjadi jatuh atau menjadi gugur atau menjadi tidak wajib. Ya. Sekali lagi, apabila ada seorang laki-laki, dia telah menentukan maharnya 20 juta atau 10 juta. Ya. Sebelum dia mencampuri wanita ini, dia mentalak wanita ini. Apakah si wanita masih berhak dapat mahar? Masih. Berapa? Nisf. Setengah dari yang telah dia wajibkan atas dirinya. Ya, atas suami. Ya. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan firman Allah di dalam suratul Baqarah 237. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tallaq tumuhunna min qabli an tamassuhun. Dan kali apabila kalian mentalak mereka sebelum kalian mencampuri mereka, wa qad faradtum lahunna faridah, sedangkan kalian telah mewajibkan ya untuk mereka kewajiban mahar, fanisfu ma faradtum, maka berikanlah setengah dari apa yang kalian wajibkan untuk mereka. Jelas ya, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan belum dicampuri, ya sudah ditalak, dan ketika akad nikah dia sudah sampaikan dia akan memberikan berapa misalnya 30 juta, ya maka setengahnya yang diberikan yaitu 15 juta. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, diberikan tambahan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, dikatakan oleh beliau, wa yathbutu laha al-mahru kamilan bil mauti aw ad-dukhul. Akan tetapi seorang istri, ya seorang wanita, dia berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh, kamil seluruhnya. Artinya kalau dia menyebut suaminya berkata akan memberi 30 juta, kapan seorang wanita mendapatkannya secara utuh 30 juta? Ya bil mauti, apabila ditinggal mati. Belum sempat ya, jadi sudah ditinggal mati. Ya maka dalam kondisi ini dia berhak mendapatkan seluruhnya. Awid dukul, atau dengan dicampuri. Kalau sudah dicampuri, maka wajib memberikan keseluruhannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24, di mana Allah berfirman, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهُ. Ya, apabila kalian sudah mencampuri istri kalian, ya kalian jima', kalian datang istri kalian, maka berikanlah kepada mereka mahar yang telah kalian wajibkan untuk mereka. Ya, jadi kalau sudah dicampuri, maka wajib memberikan al-mahar al-kamil, yaitu mahar secara keseluruhan sesuai dengan yang telah mereka sepakati. Uh, Dan masih banyak beberapa dalil, di antaranya surat An-Nisa ayat 20-21. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang ya para suami mengambil sebagian mahar ya dari istrinya apabila mereka telah mencampuri apa istri mereka. Allah alam bisawab ma'asyiral muslimin, ini beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang al-walimatu ya. Tentang pembahasan walimah. Walimah itu pesta ya, pesta pernikahan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mau peluang bisnis jajanan snack modern yang populer dan penuh kreasi? Cobalah peluang bisnis baru ini bersama Maxindo, andalan para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin pembuat pancake tipe MKS EW66 membuat aneka kreasi kue pancake yang lezat dan berkualitas dengan mudah, praktis, dan pastinya menguntungkan. Dengan desain yang elegan, material penyusun dari bahan top quality yang awet dan higienis, dilengkapi dengan thermostat pengatur suhu, serta timer untuk mengatur tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. Dapat memanggang kue hingga diameter maksimal 11 cm, panggangan dari teflon anti lengket dengan cetakan dari dua sisi, sehingga kue pancake akan matang secara sempurna dari seluruh permukaan. Mudah digunakan, mudah juga dalam perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat pil bulat herbal tipe MKS FMS99 Maxindo digunakan pada produksi usaha herbal, farmasi, apotik, laboratorium, dan lain-lain untuk membentuk produk pil bulat secara mudah, praktis, dan higienis dengan tiga fungsi mesin untuk membuat pil pada keperluan herbal dan farmasi, mencetak produk snack bentuk pil, dan untuk coating atau melapisi pil pada lapisan yang diinginkan. Dengan desain yang minimalis, stainless steel material sangat kokoh dan higienis, mudah dirakit, efisien untuk menunjang proses produksi skala UKM. Diameter pil ukuran 6 mm, kapasitas produksi 7 hingga 15 kg per jam secara kontinu. Dapat memproses berbagai karakter bahan, mulai dari water fill, pasta pil, concentrate pil, dan water honey fill. Pengoperasian mesin low noise dan tidak berisik, konsumsi listrik lebih hemat. Mudah digunakan hanya dengan sekali proses, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِئَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدِ. Para pemirsa Niaga TV, kesempatan yang kedua ini kita gunakan untuk berdiskusi, tanya-jawab seputar pembahasan kita. Ada dua layanan yang kami buka, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya, jadi dia kalau mau sholat, Mau udu nggak bisa. Itu volume televisinya dikecilkan dulu, Ibu. Iya, benar ya. Iya, Ustaz ya. Baik. Saya ini air banyak. Syafakallah. Maaf ya Pak, orangnya ini stroke sakit Pak. Iya. Dia ini mau sholat, airnya banyak, tapi dia nggak bisa mencapai air itu. Dia bagaimana caranya? Apa maksudnya? Tayamum gitu. Baik. Ada ya. Istri masih ada, Ibu, istri beliau? Istri saya, istrinya. Baik. Tapi kan saya takut kalau dia batal, kalau saya sudah pakai apa namanya, pakai kain, pakai ini, saya usahakan dia duduknya sudah nggak bisa duduk normal. Jadi saya dulunya takut kalau terkena badan dia kan batal. Baik. Anak-anaknya nah, ada? Anak laki-laki? Anak laki-laki nggak ada di rumah nih Pak. Baik. Saya cuma dua istri aja, anak laki-laki kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Baik. Baik Ibu. Iya. Baik. Saya minta posisinya bagaimana. Baik. Nah, jadi kalau airnya kan banyak, katanya nih kalau tayamum terus-menerus sah apa enggak? Baik. Ya. Baik. Iya. Baik, insya Allah Ibu dapatkan jawabannya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafakallah. Ya syafakallah syifaan la yuqadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan pemirsa kita diberikan kesembuhan, kesehatan. La ba'sa tahurun insyaAllah. Tidak masalah, jangan bersedih. Ya mudah-mudahan sakit yang Bapak alami menjadi sebab diangkatnya derajat Bapak, diampuninya dosa-dosa Bapak. Jadi Allah alam bisaf ya dalam kasus ini. Kalau memang ya Bapak tidak bisa berwudu, dikarenakan kondisi fisik yang menghalangi, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan semaksimal mungkin. Ya, kalau di rumah memang ada istri, tentunya istri bisa membantu membawakan air, ya. Istri bisa membantu membawakan air. Kalaupun ternyata tidak bisa menggerakkan badan misalnya ya, istri bisa menggunakan sapu tangan. Ya bisa menggunakan sapu tangan misalnya yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam air lalu diperas ya, lalu di apa namanya diusapkan seperti itu tidak masalah. Ya tidak masalah kalau memang ibu meyakini bahwa menyentuh laki-laki itu membatalkan wudu dan itu adalah pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Ya sudah ambil kain ya, jangan sampai misalnya ibu menyentuh. Atau kalau sekarang alhamdulillah ya, kalau kita pergi ke ke apotik ada tuh sarung tangan karet ya, sarung tangan karet. Atau yang lebih sederhana, jangan sarung tangan karet lah. Itu kalau kita di Jakarta ada sarung tangan yang biasa digunakan di dapur itu, sarung tangan plastik. Itu kalau kita beli harga 10.000 satu kotak, itu isinya banyak, ada 30 barangkali, 30 apa? 30 piece. Jadi bisa digunakan sampai lama. Ya, itu bisa ketika ibu akan membantu suami. Kalau ibu meyakini bahwa menyentuh wanita, laki-laki menyentuh wanita itu bisa membatalkan wudu, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Walaupun dalam hal ini para ulama beda pendapat, khilaf dalam hal ini, ya tinggal ibu pakai saja sarung tangan kan begitu. Lalu ibu bantu beliau untuk berwudu, ya yang wajib-wajibnya saja. Yang wajib atau yang rukun kan berarti niat. Setelah niat itu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, lalu wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku, lalu setelahnya diusap kepalanya, dan yang kelima adalah membasuh kaki. Selesai. Ya satu-satu saja. Ya jadi wajah satu kali, tangan satu kali, kepala satu kali, kaki satu kali. Ya. Satu kali saja itu yang rukun, maka kalau itu sudah dilakukan tinggal Bapak sholat. Ya, tinggal Bapak sholat. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kesabaran dan kesembuhan insyaallah biiznillahi taala. Baik. Ada pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ani dari Palembang. Kalau saya sholat mengimami anak laki-laki yang masih umur 6 tahun, boleh tidak? Ya tidak boleh ibu, ya tidak boleh orang wanita mengimami anak laki-laki. Kecuali kalau memang anak perempuan, ya tidak masalah. Tapi kalau anak laki-laki, tidak boleh bermakmum dengan anak, dengan seorang wanita. Tapi kan Ustadz ini pendidikan, pendidikan itu harus sesuai dengan sunnah, yaitu laki-laki memimpin wanita, bukan wanita yang menjadi imam buat laki-laki. Jangan sampai terbentuk di dalam pemikiran beliau dia bahwa boleh bermakmum kepada wanita. Ya. Kecuali kalau sekedar dia ikutin ibu ya, gerakannya ikutin ibu. Berarti bukan bermakmum namanya, sekedar kita katakan kepada anak kita, "Dek, kamu harus belajar sholat, kamu sudah 6 tahun, nanti ikutin gerakan ibu ya." Itu gak ada masalah, mengikuti gerakan ya. Tapi kalau artinya bermakmum, sholat dianggap sholat jamaah, itu menurut saya, wallahu a'lam bishawab, kurang tepat ya, kurang tepat. Karena pendidikan itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, saya contohkan kasus yang lain, misalnya sebagian sekolah membuat program kurban kelas. Harga kambing itu 3 juta. Di kelasnya ada 40 orang. Maka mereka membuat kesepakatan per orang menyumbang 100 ribu. Ya, nanti itu kurbannya atas nama kelas. Menurut saya itu kurang tepat. Ya kalau mau niat sedekah ya sedekah. Tapi kalau kurban dalam agama ada aturannya. Satu orang kambing untuk satu orang atau satu keluarga. Tapi 7 orang atau 7 keluarga, kan begitu. Tapi kita mengatakan bahwa mereka telah berkurban, padahal mereka hanya menyumbang 100 ribu, dan itu tidak dianggap sebagai kurban. Tapi sedekah bisa. Ya, jadi mendidik anak, hendaknya tidak keluar dari garis-garis ketentuan syariat. Allah alam bishawab. Ada Ibu Teti, assalamualaikum. Terputus. Ibu Teti bisa coba lagi. Waktu yang ada masih cukup panjang ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Bisa dicoba lagi menghubungi kami. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di padang mahsyar nanti pada hari kiamat, bagaimana Rasul mengetahui umat yang beriman? Sebab waktu itu semua manusia akan bercampur baur antara yang beriman dengan orang kafir dan munafik. Ada hadis yang berbunyi, "Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku itu akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi kening mereka bercahaya dikarenakan bekas-bekas air wudu. Ya, dan bekas-bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka ada di kening mereka dari bekas-bekas sujud. Ya, dari wajah mereka kelihatan siapa yang menjaga wudu, siapa yang tidak menjaga wudu itu terlihat. Allah alam bishawab. Ada Ibu Teti di Sumatera Utara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, ya. Ustaz mau nanya ini, cara wudhu kita kok lain yang katanya menurut sunnah rasul. Jadi kalau yang wudhu yang lama, model lama itu ke mana Ustaz? Wudhu yang bagaimana Ibu? Kan ada wudhu yang model lama itu kepala 3 kali, kuping 3 kali gitu. Kalau kita kan enggak, kepala langsung ke telinga gitu loh Pak. Yeah. Ustaz. Jadi mana sebenarnya itu yang menurut sunnah rasul? Artinya apakah dari kepala langsung ke telinga atau dari kepala ambil air dulu baru usap telinga? Iya, kalau kita kan dari kepala langsung ke telinga ya kan? Baik. Mereka-mereka itu kan kepala dulu 3 kali, telinga 3 kali, langsung terus ke kaki. Mana yang betul Ustaz? Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu pernah kita bahas ya, ketika kita dahulu membahas tentang permasalahan wudu, ya. Bahwasanya ada beberapa riwayat kaitan dengan permasalahan mengusap kepala dan telinga. Ada riwayat di mana mengusap mengusap kepala dan telinga ini dengan satu kali usapan. Ya, dengan satu kali usapan. Artinya kepala kita usap dari kepala langsung ke telinga. Tetapi ada beberapa riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW memisahkan antara usapan kepala dengan usapan telinga, ya, dipisahkan. Dan ini Allah alam bisawab adalah permasalahan yang sifatnya luas. Artinya permasalahan yang sifatnya luas, tidak masalah kalau kita ingin menggabungkan antara usapan kepala dengan telinga atau ingin memisahkannya. Itu satu. Yang kedua, masalah mengusap kepala satu kali apa tiga kali, ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Kalau yang mengatakan diusap hanya satu kali, itu berdasarkan hadisnya. Karena di hadisnya disebutkan wajah tiga kali, tangan tiga kali, tetapi ketika sampai di bagian kepala disebutkan hanya satu kali. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i tetap dianggap harus tiga kali. Bukan harus ya, sunnahnya tiga kali. Kenapa? Kata para ulama di mazhab Syafi'i dikiaskan kepada bagian yang lain. Ya, karena bagian yang lain pun tiga, maka kepala pun tiga. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Dalam hadisnya jelas, kalau bagian kepala satu kali. Kalau seandainya memang perlu tiga kali, maka akan disebut tiga kali. Sebagaimana Nabi menyebut hadis Utsman, ya, hadis yang panjang, sebagaimana Utsman melakukan menyebutkannya tiga kali untuk tangan, tiga kali untuk kaki. Kenapa ketika kepala hanya satu kali? Ya, dan Allah alam bisawab, ini pun permasalahan khilafiyah, ini masalah fikih. Ya, walaupun yang saya amalkan selama ini ya kepala ya satu kali saja berdasarkan redaksi hadis yang sahih dari sahabat Utsman ibni Affan. Jelas ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ibu ada dua. Pertanyaan, apakah boleh memisahkan kepala dan telinga? Kepala, usapan kepala dipisahkan dengan usapan telinga. Wallahu a'lam bishawab, dalam beberapa riwayat seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kepala boleh diusap tiga kali? Sebagian ulama di mazhab Syafi'iyah mengatakan tiga kali. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dikiaskan kepada bagian tubuh yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan hanya satu kali, sesuai dengan teks hadis yang menceritakan tentang wudunya Utsman bin Affan. Yang saya amalkan selama ini, saya satukan kepala dengan telinga dengan satu kali usapan. Allah alam bisawab. Ada Ummu Hawa di Bandar Meriah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Bandar Meriah Aceh, Ibu ya? Bandar Meriah Ustaz. Baik, silakan Ibu. Ustaz, saya mau bertanya. Saya mendengar dari Ustaz yang lain, kalau kita bertawasul dengan amal soleh kita, apakah gini Ustaz, katanya jangan sering-sering kita bertawasul dengan amal soleh kita di dunia. Karena nanti kalau kita bertawasul dengan amal soleh kita di dunia, nanti di akhirat kita tidak mendapat apa-apa, katanya Ustaz. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah kalau kita bertawasul dengan amal soleh kita di dunia, apakah nanti di akhirat kita sudah tidak mendapatkan amal soleh itu lagi Ustaz? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya rasa tidak sampai seperti itu. Ketika kita bertawasul dengan amal soleh, artinya kita bertawasul dengan amal yang pernah kita lakukan. Satu tahun yang lalu, entah dua tahun yang lalu, kita pernah melakukan kebaikan. Lalu sekarang kita berada dalam kesulitan, di mana kita berdoa dengan cara tawasul dengan amal-amal yang lalu. Amal yang sudah terjadi satu tahun yang lalu, ya, itu sudah selesai. Pahalanya sudah dicatat. Ya. Pahalanya sudah dicatat dan balasannya akan didapatkan nanti di akhirat. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya amal yang satu tahun itu sudah selesai. Ya sudah dicatat oleh malaikat, pahalanya pun sudah ditentukan, tinggal nanti kita menunggu balasannya di akhirat. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika amal-amal yang sudah selesai itu kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa, sebagai sarana untuk perantara kita berdoa kepada Allah, apakah menjadikan pahala-pahalanya gugur, artinya menjadi hilang, artinya tidak ada lagi pahalanya di akhirat? Allah alam bisawab, saya rasa ini tidak ada seperti itu dalam penjelasan agama. Ya, tidak ada seperti itu. Yang bisa membatalkan amal itu adalah riya. Itu bisa membatalkan amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran kaitan dengan sedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti manusia. Ya, atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, di antara perkara yang bisa membatalkan amal-amal ibadah adalah syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kalian syirik, maka batallah amal-amal kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, masih kaitannya dengan orang-orang musyrik, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan kepada mereka amal-amal yang pernah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang berterbangan. Itu konteksnya syirik. Adapun tawassul, dia doa. Ya, doa. Bagaimana doa bisa membatalkan amal yang sebelumnya? Ya, karena manfaatnya sudah dipakai di dunia. Enggak. Ya. Amal soleh itu akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia makhraj, jalan keluar. Takwa itu kan kaitannya dengan akhirat. Tapi apakah takwa bisa berpengaruh terhadap kehidupan di dunia? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Akhirat kan, iman takwa akhirat. Apakah ada dampaknya di dunia? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Apakah ketika mereka mendapatkan kebaikan di dunia, artinya mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat? Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang mu'min, apa yang akan dia dapatkan? Dua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan untuk mereka kehidupan yang baik. Apakah kehidupan yang baik yang dia dapatkan gara-gara amal soleh menjadikan dia tidak mendapatkan apapun di akhirat? Dia dapat. Buktinya apa? Lanjutkan ayatnya. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia dia dapat hidup yang baik, dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Jadi saya rasa itu anggapan yang tidak benar. Ya, prasangka, ya, berangkat dari prasangka, ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah di saat ia sedang sendiri, maka kelak di yaumil mahsyar ia termasuk orang yang dinaungi. Saya pernah mendengar jika air mata yang keluar tersebut diusap ke seluruh tubuh, maka bagian tubuh tersebut tidak disentuh oleh api neraka. Sebenarnya itu hadis, tapi bukan diusap. Sesungguhnya ada mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang seperti apa yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Yaitu mata yang menangis min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah. Bukan air matanya kita ambil lalu kita... Enggak, pemahamannya enggak seperti itu. Kalau memang ingin diharamkan dari api neraka, ada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah kalau saya tidak salah, bahwa Nabi mengajarkan kami 14 rakaat sehari semalam, siapa yang melakukannya maka diharamkan dari api neraka. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itulah 14 rakaat yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang menjaganya akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Ya, Allah alam bisawab. Ya, adapun kita nangis karena Allah, ya itu bagus. Itu akan menjadikan mata kita diharamkan dari api neraka. Nah, Ustaz, itu kan cuma matanya, saya mau ambil aja, saya usapin, biar diharamkan semuanya. Itu logika. Ya, tentunya perkara gaib tidak dilogikakan seperti itu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah membaca biografinya orang kafir, baik yang telah mati maupun yang masih hidup, seperti pemain bola, tokoh dunia, sampai ilmu sains? Ya, kalau memang bapak atau ibu penanya sudah menyelesaikan biografi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah membaca biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, ya silakan berpindah ke biografi yang lain. Ya, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tetapi kalau kita belum baca sirah nabawiyah, belum baca sirah ummahatul mukminin, istri Nabi, sirahnya para sahabat, lalu kita ingin baca sirah orang kafir, tentunya aneh. Tentunya aneh. Jadi ya, semuanya harus ada porsinya. Apakah kita boleh baca sejarah negara-negara kafir? Enggak ada masalah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ya fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat dan perhatikanlah akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak masalah. Tetapi hendaknya kita punya skala prioritas. Prioritaskan sirah Nabi, sirah ummahat al-mukminin, istri-istri Nabi, sahabat, para ulama, para mujahid, baru setelah itu kita katakan alhamdulillah secara umum sudah saya baca, saya ingin tahu sejarahnya fulan bin fulan, ya silahkan, ya tidak masalah. Allah alam bissawab. Alhamdulillah pertanyaan kita sudah habis, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan ya dan ilmu yang bermanfaat ya. Dan tadi saya ditanya masalah telinga tadi ya, mengusap telinga itu ada di dalam pembahasan kita, sudah kita sampaikan. Dikatakan mashu jami'ar ra'as, disunnahkan mengusap seluruh bagian kepala, wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga, bagian luar dan bagian dalam, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru. Di sini disebutkan dalilnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepala dan kedua telinganya, zahiri ma, bagian dalam dan bagian luar. Itu kaitan dengan kepala dan telinga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Nabi berwudu, maka beliau mengambil air untuk telinganya selain air yang digunakan untuk kepala. Ya, artinya ada dua riwayat. Ada riwayat Nabi menyatukan usapan kepala dan telinga, ada riwayat di mana Nabi memisahkannya. Walaupun saya, ketika saya bandingkan kedua dalilnya, saya cenderung kepada menyatukan kepala dan telinga dalam satu usapan. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.